Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa ittaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan kita memasuki bab-bab akhir dari kitab tentang Adabus Safar. Bab yang dimaksud pertama, babun ma yaqulu idza raja'a wa idza ra'a baldatahu. Bab apa yang diucapkan oleh seseorang yang kembali dari safar dan melihat kampung halamannya. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan satu hadis saja di bawah bab ini. Qala wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala aqbalna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hatta idza kunna bi dhahril madinati qala aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun falam yazal yaqulu dhalika hatta qadimna al madinata. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kami kembali dari safar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika kami berada di satu tempat di mana kami dapat melihat kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Aibun, orang-orang yang kembali. Taibun, orang-orang yang bertaubat. Abidun, orang-orang yang beribadah. Li rabbina hamidun, kami senantiasa memuji Rabb kami. Ini kalimat-kalimat yang dibaca oleh sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mereka kembali dari safar. Ayibun taibun, abidun, lirabbina hamidun. Kemudian kata sahabat Anas, falam yazal yaqulu dzalika. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terus mengucapkan kalimat-kalimat tadi, hatta qadimnal madinata, hingga kami benar-benar tiba di Madinah. Hingga kami benar-benar tiba di Madinah. Nah, pada saat itu kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya dari perang Khaybar. Nah, berikutnya babun istihbabu ibtida'il qadimi bil masjid alladhi fi jiwarihi wa salatihi fihi rak'atain. Bab bagi orang yang baru datang dari safar disunnahkan untuk memasuki masjid yang ada di dekatnya, kemudian sholat di dalamnya 2 rakaat. Ada satu hadis yang juga disebutkan di bawah bab ini. Qala an Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fihi rak'atain. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pulang dari safar maka beliau memulainya dengan memasuki masjid. Jadi hal pertama yang beliau lakukan adalah masuk ke masjid kemudian sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sholat 2 rakaat di yang dilakukan di dalam masjid sepulang dari safar bukan tahiyatul masjid. Khusus sholat ini disebut dengan sholat al-qadim minas safar, sholat yang dilakukan oleh orang yang baru pulang dari safar. Jumlah rakaatnya hanya 2 saja. Ya, jadi masuk masjid langsung sholat 2 rakaat. Dan itu bukan tahiyatul masjid. Nah, sholat 2 rakaat sepulang safar, kata para ulama, termasuk dari sunnah yang mahjuroh. Termasuk sunnah yang memang banyak ditinggalkan. Nyaris tidak dikenal lagi di kalangan kaum muslimin. Nah, namun demikian inilah yang biasa dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap kali beliau pulang dari safar maka yang beliau awali adalah masuk ke masjid kemudian sholat 2 rakaat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berdasarkan hadis ini maka sangat dianjurkan sekali orang yang pulang dari safar itu dalam keadaan sudah mempunyai wudu. Jadi antum niat pulang ya dari tempat safar ke kampung halaman. Dianjurkan sudah dalam keadaan apa? Berwudu. Sehingga ketika sampai di kampung halaman, kalau sempat masuk masjid, maka masuk masjid terlebih dahulu, sholat 2 rakaat dan baru pulang ke rumah. Nah, subhanallah. Jadi berangkat safar ya diawali dengan wudu, pulang dari safar pun diawali dengan apa? Wudu. Jadi pergi safar dalam keadaan suci, pulang dari safar pun dalam keadaan apa? Suci. Nah, baik, babun tahrimu safaril mar'ah wahdaha. Bab haramnya wanita safar sendirian. Haramnya wanita safar sendirian. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa lailatin illa ma'adhi mahramin 'alaiha. Muttafaqun 'alaih. Ada dua hadis disebutkan di bawah bab ini. Pertama dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar dengan jarak perjalanan sehari semalam kecuali disertai dengan mahramnya. Kecuali disertai dengan mahramnya. Jadi jarak sehari semalam jelas menunjukkan jarak safar. Ya, jarak safar. Intinya tidak boleh bagi seorang wanita melakukan safar, berangkat safar atau pergi safar sendirian tanpa disertai dengan mahramnya. Kalau berangkat dengan mahramnya halal, boleh. Nah, bolehkah seorang wanita keluar untuk satu keperluan hanya dekat saja jaraknya, bukan jarak safar? Jawabannya boleh. Kalau memang ada keperluan, dengan catatan tetap ya mengenakan pakaian yang menutupi aurat, mengenakan hijab yang syar'i. Nah, misalnya sekedar ke warung, sekedar ke rumah tetangga, ya, bertemu dengan ibu-ibu misalnya karena ada satu keperluan, tidak masalah. Yang harus disertai dengan mahramnya itu kalau keluar dalam bentuk apa? Safar. Ya. Nah, Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan la yahil, tidak halal. Kalau tidak halal, maka artinya apa? Haram. Ya. Kalau tidak halal, maknanya adalah haram. Dan wanita ketika keluar rumah, kata Nabi SAW, istashrafaha syaitan, selalu diikuti oleh setan. Ya. Selalu diikuti oleh setan. Artinya menarik orang lain untuk mengganggunya. Oleh karena itu, wanita kalau keluar rumah, jangan memakai wangian yang bisa menimbulkan apa? Fitnah. Nah, pakai pakaian yang syar'i, jangan pakai wangian. Kecuali wangian yang hanya tercium oleh dirinya saja. Nah, karena syariat juga mengatur perbedaan antara wangian yang dikenakan oleh laki-laki dan wangian atau parfum yang boleh dikenakan oleh wanita. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa salah satu cirinya kalau parfum wanita itu adalah parfum yang dari segi warna sangat mencolok, kelihatan sekali, tapi wanginya tidak menyeruak. Beda halnya dengan parfum laki-laki. Kalau parfum laki-laki dari segi warna itu tidak terlalu mencolok, tapi wanginya menyeruak, jarak 10 meter kecium. Ya, misalnya. Nah, jadi itu bedanya. Bedanya. Ya. Warna parfum wanita itu yang mencolok, betul-betul kelihatan, tapi dari segi wangi tidak semerbak kemana-mana. Nah, beda dengan laki-laki. Dari segi warna biasa-biasa saja, tidak mencolok. Ya, warnanya putih misalnya, ya kan, nggak kelihatan, tidak menawan, putih. Nah, tapi wanginya semerbak. Dan rata-rata parfum atau wangi-wangian yang biasa beredar juga dari segi warna, kalau untuk laki-laki tidak ada yang mencolok, ya kan? Paling rata-rata putih atau sedikit, ya sedikit-sedikit kuning, ya. Nah, atau ada juga yang sedikit-sedikit hijau. Nah, tapi kalau parfum wanita dari segi warna itu yang lebih ditonjolkan, ya, mencolok. Tapi wangi jangan sampai semerbak. Nah, qala wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahramin faqala lahu rajulun ya rasulallah inna imra'ati kharajat hajatan wa inni uktutibtu fi ghazwati kadha wa kadha qala intaliq fahujja ma'a imra'atik. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Enggak boleh seorang laki-laki berhalwat dengan seorang wanita, berdua-duaan dengan seorang wanita. Illa wa ma'aha dzu mahramin, kecuali bersama si wanita itu ada mahramnya. Jadi kalau berdua-duaan ya tanpa ada mahramnya enggak boleh, kecuali kalau keduanya status suami istri lain lagi. Ya. Nah, jadi larangan ini khusus bagi lajang. Laki-lakinya lajang, wanitanya lajang. Ya, dari segi nasab bukan mahram. Enggak boleh berdua-duaan, enggak boleh berkhalwat. Nah. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh berkhalwat. Bahkan di sini pakai nun taukid, la yakhluwanna. Ya, larangannya menggunakan nun taukid, menggunakan nun yang mengandung arti penguat, berarti penekanannya betul-betul kuat. La yakhluwanna, jangan sekali-kali, jangan sampai ada seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, kecuali bersama si wanita itu ada mahramnya. Nah, dalam riwayat lain ya, Nabi SAW mengatakan tidaklah ada dua orang laki-laki dan wanita ya di satu tempat, melainkan yang ketiganya siapa? Setan. Wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin, dan tidak diperkenankan seorang wanita melakukan safar kecuali bersama dengan mahramnya. Faqala lahu rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya, wahai Rasulullah, istriku hendak keluar untuk berangkat haji, sementara aku terlibat dalam peperangan ini dan itu. Maka kata Rasulullah SAW, pulang kamu, intaliq, pulanglah kamu, fahujja ma'a imra'atik, berangkatlah haji bersama dengan istrimu. Jadi untuk berangkat haji saja seorang wanita tidak boleh sendirian, harus ada mahramnya. Ini untuk berangkat haji. Haji itu ibadah yang agung, yang besar. Ya, untuk menunaikan ibadah yang agung, seagung haji saja, Nabi SAW mewanti-wanti agar seorang wanita jangan berangkat sendirian, apalagi di luar itu. Ya, jangan. Nah. Jadi larangannya betul-betul mutlak. La tusafir mar'ah illa ma'adhi mahramin. Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Safar apapun, termasuk safar dalam rangka menunaikan apa? Ibadah. Seperti disebutkan di sini, seorang laki-laki dia ikut perang bersama dengan Rasulullah SAW, sementara istrinya punya niat untuk berangkat apa? Haji. Ketika disampaikan kepada Nabi SAW, maka kata Nabi, pulang kamu, pulang. Temani istrimu tunaikan ibadah haji. Nah, jadi ini menggambarkan betul-betul kuatnya ya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW soal larangan wanita safar sendirian. Nah, dan hadis ini secara teks, secara makna sudah sangat jelas sekali. Seseorang tidak perlu lagi kemudian mengotak-ngatik bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Ya. Cukup kita semua beriman ya, kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam kalau kita ingin selamat. Nah, gak boleh dompleng mahram, gak ada dompleng mahram untuk haji, untuk umroh, gak boleh. Ya, sampai seseorang keluarin biaya dalam rangka beli apa? Mahram. Mahram sementara. Ya. Ada ibu-ibu, ada kaum wanita yang ingin umroh sementara tidak punya mahram. Akhirnya daftar ya, sambil keluarkan biaya untuk beli mahram sementara. Ya enak yang dijadikan mahram sementara. Dapat duit, bisa bareng, ya kan? Bisa umroh. Ada haram, tidak boleh yang seperti ini. Ya. Jadi jangan diakal-akali. Ya. Jangan diakal-akali, enggak perlu neko-neko. Wanita kalau mau berangkat umroh, berangkat haji harus sama dengan bersama dengan mahramnya. Baik, selesai pembahasan dari kitab Adabus Safar. Selanjutnya Kitabul Fadail. Kitab pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan fadail, keutamaan-keutamaan. Yang pertama, babun fadlu qiraatil Qur'an, bab keutamaan membaca Al-Qur'an. Bab keutamaan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an memiliki keutamaan yang sangat besar karena Al-Qur'an adalah kalam Allah Azza wa Jal. Al-Qur'an adalah kalam Allah Azza wa Jal, bukan kalam manusia, ya, bukan kalam makhluk, tapi kalam Allah. Nah, jadi kalam Allah itu perlu atau harus diagungkan, harus dihormati. Membacanya ada keutamaan tersendiri. Ya, kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Kalam Allah yang diturunkan dan bukan apa? Makhluk. Nah. Qala an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala. Hadis pertama dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u al-Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Perintahnya secara umum atau dengan bahasa lain bersifat umum dalam setiap keadaan, berarti ya, bacalah oleh kalian apa? Al-Qur'an, kecuali kalau seseorang ada di kamar mandi, di kuburan, ini tempat-tempat yang terlarang di dalamnya membaca apa? Al-Qur'an. Atau ketika suami istri melakukan hubungan badan, ini juga hal yang tidak diperbolehkan, dilarang. Nah, iqra'u al-Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Li ashabihi, untuk orang yang senantiasa membacanya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Lihat bagaimana Nabi SAW di dalam hadis ini ya, menyebutkan pahala tersendiri. Ya, menyebutkan pahala tersendiri bagi siapa yang gemar membaca Al-Quran. Ada jaza, jazaun mustaqillun. Pahala tersendiri, ya, khusus bagi siapa? Bagi yang membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat sebagai apa? Syafi'an, sebagai pemberi syafaat. Nah, jadi rajin-rajinlah baca Al-Quran. Nah, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Qala wa 'anil Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Berikutnya dari sahabat Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima, rawahu Muslimun. Akan didatangkan pada hari kiamat ya, Al-Qur'an. Al-Qur'an pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan. Berikut ahlinya. Berikut apa? Ahlinya, yaitu yang senantiasa mengamalkannya sewaktu di dunia. Quran didatangkan dan ahlinya, orang-orang yang mengamalkannya, mengamalkan Al-Quran sewaktu di dunia. Kemudian taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran, didahului atau diawali dengan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Tuhajjani, keduanya berdebat. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran berdebat. An sahibihima, soal siapa orang yang membaca keduanya. Kata surat Al-Baqarah, dia adalah orang yang sering membaca aku. kata surat Ali Imran? Tidak, dia adalah orang yang paling sering membaca aku. Subhanallah. Ya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran dan ahlinya yang senantiasa mengamalkannya akan didatangkan pada hari kiamat. Kemudian ya, didatangkan atau didahulukan, diawali dengan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya berdebat soal siapa orang yang senantiasa membacanya dan mengamalkannya. Kata surat Al-Baqarah, ya, akulah surat yang paling sering dia baca dan dia amalkan. Kata surat Ali Imran, akulah surat ya yang sering dia baca dan dia amalkan. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang kedua ini ya, ada tambahan faidah bagi kita bahwa Al-Qur'an itu akan memberi faidah ya, tidak hanya kepada orang yang sebatas membacanya saja, tetapi kepada yang mengamalkannya. Oleh karena itu Al-Qur'an tidak boleh hanya sekedar dibaca, tapi kita harus berusaha untuk mengamalkannya. Karena nanti pada hari kiamat ya, jelas sekali Nabi mengatakan akan didatangkan Al-Qur'an dan ahlinya yang mengamalkannya sewaktu di dunia. Maka perintah Rasulullah SAW untuk membaca Al-Qur'an itu disertai dengan apa? Berusaha untuk mengamalkannya. Nah, karena orang yang membaca Al-Qur'an itu ada dua. Ada yang hanya membacanya saja, kemudian tidak mengamalkannya. Ada yang membacanya dan mengamalkannya. Yang lebih utama adalah yang membacanya dan mengamalkannya. Nah, qala wa an Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahu al-Bukhari. Hadis ketiga dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari, mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Nah, Nabi menyebutkan bahwa orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamal Al-Quran, mengamalkannya adalah orang yang paling baik. Nah, ta'allam Al-Quran ini mengandung dua makna mempelajari Al-Quran itu. Pertama secara lafzi, mempelajari Al-Quran secara lafzi, secara lafadznya dipelajari. Ya. Termasuk ke dalamnya menghafalnya. Termasuk apa? Menghafalnya. Bahkan orang yang menghafal Al-Quran itu masuk juga kategori orang yang mengajarkannya. Karena dengan bacaannya secara tidak langsung dia mengajarkan kepada orang lain ya. Jadi ta'allam Al-Quran, mempelajari Al-Quran ada dua macam. Pertama mempelajarinya secara lafzi, secara teksnya dipelajari. Nah, belajar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, secara maknawi. Kalau mempelajari Al-Quran secara maknawi, mempelajari tafsir-tafsirnya. Mempelajari apa? Tafsir-tafsirnya. Nah, orang yang mempelajari Al-Quran yang seperti ini, baik mempelajarinya secara teksnya, lafadznya, atau secara maknanya, kemudian mengajarkannya, adalah orang yang paling baik. Karena ilmu yang paling sempurna adalah ilmu tentang apa? Al-Quran ya. Kemudian kita ingat kembali bahwa orang yang menghafal Al-Quran ini tidak saja masuk dalam kategori yang mempelajarinya, tapi juga masuk dalam kategori apa? Yang mengajarkannya dengan hafalannya. Karena secara tidak langsung orang dengar ya. Nah, maka dari hadis ketiga, ya, ini memberi faedah lain kepada kita soal apa? Hasungan untuk berusaha menghafal apa? Al-Quran. Dengan seseorang menghafal Al-Quran, maka dia telah mempelajari Al-Quran dan secara tidak langsung mengajarkan apa? Al-Quran. Nah, qala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun bihi, dalam keadaan mahir, pandai, ya, pandai dalam melafadkannya, nah, ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata, wa huwa alaihi syaqun, dia merasa berat saat membacanya, lahu ajron, akan mendapatkan dua pahala. Ya, muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertama, Nabi menyinggung soal orang yang mahir, ya, pandai dalam membaca Al-Quran. Dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Kedua, soal orang yang membaca Al-Quran tapi terbata-bata, ya, tetap akan dapat pahala. Sekalipun terbata-bata, merasa sulit, berat untuk membacanya, bahkan pahalanya bukan satu, tapi apa? Dua, lahu ajron. Dia akan mendapatkan ajron, dua pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW melalui sabdanya ini juga menghasung kita semua untuk semangat membaca Al-Quran. Tidak ada alasan saya belum terlalu lancar, ya, baca Al-Quran dalam kondisi apapun, ya. Berusaha sebagai seorang muslim menjadikan teman dekatnya Al-Quran, di mana dia setiap saat bisa menghafalnya, membacanya, ya, dan berusaha untuk memahaminya. Nah, atas dasar hadis ini, para ulama mengatakan tidak wajib, ya, membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid. Tidak wajib, tapi kaidah tajwid itu hanya penyempurna, ya, menyempurnakan seseorang dalam membaca apa? Al-Quran. Kalau soal wajib dan tidaknya, tidak wajib. Jadi enggak ada istilah barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa disertai dengan kaidah tajwid, maka dia berdosa. La, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadza dhaif. Ini lemah. Sekalipun ada riwayat yang menunjukkan hal tersebut. Jadi tidak wajib. Ya, namun demikian, sebagai seorang muslim tentu saja kita harus berusaha membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Namun sekali lagi, jangan ada alasan, oh saya belum belajar tajwid ini, saya tidak terlalu fasih. Lah, tetap baca Al-Quran, ya. Kalau memang merasa seperti itu, belajar tahsin, belajar apa? Tajwid. Namun secara hukum, membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid itu tidak wajib, ya. Nabi mengatakan walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi, orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata. Apa maknanya ini? Jangankan menguasai ilmu tajwid, bacanya aja terbata-bata, itu pun masih tetap dapat dua pahala. Dia berat sekali baca Al-Quran, tapi kalau berusaha terus baca Al-Quran, dia dapat dua pahala, ya. Nah, qala wa ana Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة atau الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah, ya, seperti buah utrujah yang wanginya enak, rasanya enak, lezat, ya, wanginya enak atau baunya enak, rasanya lezat. Ini seorang mukmin yang membaca apa? Al-Qur'an. Wa mathalul mu'min, dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti kurma. Seperti buah kurma. Bagaimana buah kurma enggak punya bau, ya, tapi rasanya manis. Sok antum cium kurma. Kurma itu buah yang enggak ada wanginya. Ya, enggak bau. Kurma merek apapun, mau Khalas, mau Ajwa sekalipun, ya. Mau Ajwa, mau Khalas, mau Sukari, nah, semua sama. Nah, tapi rasanya apa? Manis. Nah, seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti itu. Wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah. Adapun perumpamaan munafik yang membaca Al-Qur'an, munafik tapi membaca Al-Qur'an, maka seperti raihanah, bunga raihanah. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Baunya enak, ya, tapi rasanya pahit. Baunya enak, rasanya pahit. Nah, kenapa disebut baunya enak? Karena kelihatan, Masya Allah. Ya. Masya Allah gitu kan. Munafik membaca Al-Quran. Tapi rasanya pahit. Artinya enggak ada manfaatnya sama sekali. Para salaf itu kalau melihat ada orang munafik yang khusyuk dalam sholat, berlindung kepada Allah. A'udzu billah min khusyu'il munafik. Aku berlindung kepada Allah dari khusyuknya si munafik. Nah, makanya bacaan Al-Qur'annya pun tidak memberi rasa. Sekalipun dari bau atau wangi, iyalah enak. Ya, karena wangi apapun itu pasti akan tercium, ya kan? Wangi itu pasti akan tercium. Nah, wato muha murun. Namun seorang munafik ketika membaca Al-Qur'an rasanya pahit. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah. Adapun munafik yang tidak baca Al-Qur'an, maka perumpamaannya itu seperti hamzalah. Laisalah harihun, enggak punya bau, enggak ada wanginya sama sekali. Wa ta'muha murrun. Selain itu, rasanya pun pahit. Udah mah wanginya, baunya enggak ada, ya, rasanya pun pahit. Apa yang mau diharapkan? Enggak ada yang mau mendekat. Iya kan? Dari segi bau saja udah enggak memikat. Nah, ternyata rasanya pun pahit. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang paling utama, ya, adalah seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Seorang mukmin membaca Al-Qur'an, rihuha thayyibun. Wanginya, baunya itu enak. Wa ta'muha thayyibun, dan rasanya pun lezat. Nah, kalau sesuatu yang mengandung bau, tentu mengandung rasa. Ya. Kita semua ingin yang baunya enak, rasanya lezat. Ya kan? Semua ingin seperti itu. Karena itu yang akan memikat. Nah. Gak ada artinya kalau wanginya, wah, Masya Allah ini mantep. Ternyata rasanya pahit. Nah. Kalau wangi bisa saja sama, tetapi yang membedakan adalah apa? Rasa. Wangi bisa sama, tapi yang membedakan apa? Rasa. Nah, loh kok bisa? Iya. Seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an rasanya apa? Baunya apa? Enak. Seorang munafik yang membaca Al-Qur'an, baunya juga enak. Dari segi bau, ya, dari segi wangi sama. Tapi yang membedakan apa? Rasa. Kalau seorang mukmin membaca Al-Qur'an, rasanya lezat. Munafik membaca Al-Qur'an rasanya pahit. Makanya warna bisa sama, bau, wangi bisa sama, tapi selalu berbeda dalam rasa. Jadi yang paling penting itu apa? Warna, bau, atau rasa? Hah? Dua-duanya juga penting sebenarnya. Ya, ria rasa juga jelas itu. Bau atau wangi juga ya penting. Nah, warna juga sama penting. Tapi yang paling utama adalah memang dalam hal apa? Rasa. Nah, satu hadis lagi. Qala wa 'an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin, rawahu Muslim. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, wa yad'u bihi akharin, dan akan merendahkan kaum yang lainnya. Tergantung sejauh mana kaum itu mengagungkan, memuliakan, membaca, ya, menghormati kitabullah Al-Quran dan mengamalkannya tentunya. Ya, semakin besar pengagungan, penghormatan, pemuliaan dan pengamalan terhadap Al-Quran, maka semakin tinggi apanya? Kedudukannya. Allah akan mengangkat, ya, melalui perantara kitab ini suatu kaum dan juga akan merendahkannya. Siapa mereka yang direndahkan oleh karena Al-Quran? Jelas jawabannya, orang-orang yang tidak menghormati, tidak memuliakan, tidak mengagungkan, tidak pernah membaca, apalagi mengamalkannya. Nah, mereka akan direndahkan kedudukannya oleh Allah Azza wa Jal. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.